إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين جماعة كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberian yang sangat banyak. Di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang sampai saat ini alhamdulillah masih kita rasakan adalah betapa nikmatnya kita bisa beragama dengan agama Islam. Betapa nikmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu untuk memperdalam ilmu kita tentang agama kita, yakni agama Islam. Kemudian ikhwati fiddin azani wa azakumullah, di antara martabat di dalam Islam yang paling tinggi adalah martabat keimanan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam, tatkala Jibril alaihi salam menjelma menjadi seorang penanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah kehadiran para sahabatnya. Jibril alaihi salam datang menjadi seseorang yang menjadi perantara pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya tentang tiga martabat di dalam agama ini yang paling tinggi. Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mengkhabarkan bahwasanya Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan engkau mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan engkau berpuasa full di bulan Ramadan, dan engkau melakukan haji ke Baitullahil Haram apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Dari lima hal yang disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam tatkala ditanya tentang keislaman, para ulama menjadikan lima hal ini sebagai rukun-rukun Islam yang harus disempurnakan oleh seorang muslim. Tidaklah sempurna keislaman seseorang apabila dia tidak mengamalkan satu saja dari lima rukun yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula dalam hal keimanan. Jibril alaihi salam kembali bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman terhadap adanya hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Enam hal yang disebut oleh Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang keimanan, para ulama pun menjadikannya sebagai rukun iman yang seorang mukmin tidak akan teranggap keimanannya apabila dia meninggalkan satu saja dari rukun iman yang ada yang disebutkan oleh Ar-Rasulu alaihi assalatu wassalam. Kemudian ikhwan fil din azani wa azakumullah, pada kesempatan malam hari ini membahas tentang salah satu rukun iman yang disebutkan oleh Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, maka insyaallah taala kita akan membahas tentang rukun yang kedua dari rukun iman, yaitu beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan maksud daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah at-tasdiqu biwujudihim wa at-tasdiqu bi'amalihim allati yaqumuna biha fi hadzal qaum. Yang namanya beriman kepada malaikat adalah mengimani akan keberadaan mereka. Kita percaya malaikat itu ada. Bukan sekedar cerita, dongeng, dan yang lainnya. Kita harus benar-benar membenarkan, mempercayai bahwasanya malaikat itu ada. Wa tasdiqu bi a'malihim, dan kita juga harus membenarkan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Ya, nanti akan kita sebutkan beberapa tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada malaikat-malaikatnya. Fal malaikatu khalqun min khalqillah. Malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk menjalankan tugas-tugas yang harus dijalankan di alam ini. Itulah maksud daripada keimanan kita terhadap malaikat. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan nas dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang sangat banyak menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya malaikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat mereka, dan kita diwajibkan untuk membenarkan akan keberadaan mereka dan membenarkan tentang tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Kemudian ikhwan fil din azani wa azakumullah, pembahasan-pembahasan tentang malaikat akan kita sebutkan melalui bab-bab yang ada, melalui poin-poin yang akan kita sebutkan insyaallah. Poin yang pertama terkait dengan pembahasan tentang malaikat adalah diciptakan dari apa malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasalam mengabarkan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khalaqal malaikata min nurin. Faqad khalaqas syayatina min narin wa khalaqal adamiyina min tin. Dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan dari api dan menciptakan manusia dari tanah dan menciptakan malaikat dari cahaya. Dari sini, dari hadis yang sahih ini, kita mengetahui bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian ikhwan fillah azza wa jalla, poin yang kedua terkait dengan hal ini adalah sifat-sifatnya malaikat. Sifat-sifat malaikat. Tentunya malaikat ini adalah makhluk gaib yang kita tidak tahu wujud mereka sebenarnya. Dan untuk membahas tentang sifat-sifat malaikat, maka kita juga harus mengambil dari pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengada-ngada. Membahas tentang malaikat makhluk gaib, kita harus benar-benar membawakan dalilnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah dengan pendalilan yang sahih dan sharih. Pendalilan yang jelas, pendalilan yang benar, sahih dan sharih. Sehingga barakallahu fikum, termasuk daripada sifat-sifat malaikat, mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi junudus samawati wal ard." Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada junud, tentara-tentara di langit dan bumi, yaitu malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat-malaikatnya sebagai junud, tentara-tentara. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikah." Dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka kecuali dari kalangan malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru. Dan kita tidak, yakni kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan pengetahuan kepada manusia tentang jumlah malaikat kecuali sebagai fitnah untuk mereka, sebagai ujian. Maknanya apa barakallahu fikum? Dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jumlah penjaga neraka dari kalangan malaikat itu ada 19. Ada 19. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang jumlah mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memfitnah manusia, ingin memberikan ujian kepada manusia. Apakah manusia percaya akan bilangan yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan ini atau tidak? Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang maknanya barakallahu fikum, orang-orang kufar mereka terfitnah dengan bilangan ini sehingga mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, "Kami akan mencukupi kalian dari 19 penjaga tersebut." Apabila kita bisa mengalahkan manusia segini banyaknya, lalu bagaimana dengan 19 malaikat saja? Kami akan mengalahkan mereka. Itu disebutkan dalam ayat dan hadis tentang sikap orang-orang kufar yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada mereka bahwasanya penjaga-penjaga neraka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bilangan mereka adalah 19. Al-muhim barakallahu fikum, itu adalah sifat yang pertama, bahwasanya malaikat-malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, sifat yang kedua, al malaikah khilqatuhum azimah. Malaikat-malaikat itu memiliki postur yang besar. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki postur yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, matna wa thulatha wa ruba'." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ajnihah adalah kata jamak dari janah. Janah artinya sayap, ajniyah artinya adalah sayap-sayap. Dan jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari tiga. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ada yang bersayap lebih dari tiga. Matna, dan juga ada malaikat-malaikat yang hanya bersayap dua. Wathulata, dan ada yang memiliki tiga sayap. Waruba, dan ada yang memiliki empat sayap. Dan ada yang memiliki lebih dari empat sayap. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata malaikat Jibril alaihi salam ini posturnya begitu besar. Diceritakan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tatkala beliau melihat wujud aslinya Jibril alaihi salam, Jibril memiliki 600 sayap. Dan setiap sayapnya itu memenuhi ufuk dari timur sampai barat. Dari sini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya penciptaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada malaikat adalah penciptaan dengan postur yang begitu besar. Nah, kemudian ikhwan fillah azani wa azakumullah, sifat yang ketiga dari sifat-sifat malaikat adalah al-malaikah lahum quwwatun 'azimatun bi'idznillah. Malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat hebat dan besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti kehebatan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala adalah teriakan, atau satu teriakan yang diteriakkan oleh malaikat tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengazab kaum Tsamud. Kaum Tsamud, Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan satu teriakan malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami mengutus kepada mereka, yaitu kaum Tsamud, disebabkan kekufuran yang mereka lakukan, disebabkan penentangan yang mereka lakukan kepada Rasul yang kami utus kepada mereka, arsalna alaihim sayhatan wahidah. Kami utus kepada mereka satu teriakan, fakanu kahashimil muhtadhir, dan mereka menjadi seperti kayu-kayu yang lapuk. Sehingga barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala malaikat meneriaki kaum Tsamud dengan satu teriakan, kaum Tsamud semuanya mati dalam keadaan jantungnya lepas di tubuh-tubuh mereka. Ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita sekalian akan kehebatan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam hal ini barakallahu fikum, contoh yang kita dapatkan adalah apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengazab kaum Lut disebabkan perbuatan kotor yang senantiasa mereka lakukan, dan mereka menentang Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengazab mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengangkat negeri mereka ke atas langit. Malaikat Jibril alaihi salam mengangkat desa mereka, daerah mereka, dengan disebutkan dalam hadis tarafu janahihi. Taraf artinya adalah ujung. Tarafu janahihi artinya adalah ujung sayapnya. Malaikat Jibril alaihi salam mengangkat daerahnya, yakni desanya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam, hanya dengan ujung sayapnya saja. Malaikat Jibril angkat ke langit sampai malaikat-malaikat yang ada di langit mendengar lolongan-lolongan anjingnya kaum Lut, dan malaikat-malaikat yang di atas langit juga mendengar kokokan ayam-ayamnya kaum Nabi Lut. Kemudian Malaikat Jibril membalikkan desanya kaum Lut tadi ke bumi dalam keadaan terbalik. Dan tanda kebesaran Allah ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ya, ini ada laut di sana yang memiliki kadar asam yang kadar garam yang sangat tinggi. Itu adalah bekas daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam melalui perantara Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengangkat desa mereka hanya dengan ujung sayapnya. Ini menunjukkan barakallahu fikum kepada kita sekalian bahwasanya malaikat memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat hebat. Begitu pula contoh yang lain yang belum terjadi dan dikhabarkan dalam nas-nas yang sahih adalah tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, tatkala ingin menegakkan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, sehingga tatkala ditiup satu kali sangkakala tersebut, maka matilah setiap yang memiliki nyawa hanya dengan satu kali tiupan. Itu barakallahu fikum beberapa contoh-contoh akan kehebatan, kekuatan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan izin darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azan wa jazakumullah, itu beberapa sifat-sifat malaikat yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Kemudian kita masuk ke dalam permasalahan selanjutnya, yaitu a'malul malaika al-mukallafina biha. Tugas-tugas malaikat. Malaikat barakallahu fikum, mereka masing-masingnya memiliki tugas-tugas tersendiri. Ada yang tugasnya diberitahukan kepada kita melalui dalil-dalil yang sahih, dan ada yang tidak diberitahukan kepada kita. Sebagaimana ada nama-nama malaikat yang diberitahukan kepada kita, ada juga nama-nama malaikat yang tidak diberitahukan kepada kita. Di antara tugas-tugas malaikat yang dikhabarkan di dalam dalil-dalil yang sahih, di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Sebagaimana dalilnya sudah kita baca di awal majelis. Dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan nama tertentu untuk malaikat-malaikat penjaga neraka. Hanya disebutkan dengan khazanatu jahannam, penjaga-penjaga jahannam, tanpa ada penyebutan nama. Sehingga tatkala kita mendapati ada seseorang menyebutkan nama malaikat penjaga neraka dengan nama tertentu, ketahuilah nama tersebut tidak diambil dari dalil yang sahih. Nah, kemudian barakallahu fikum, di antara tugas malaikat juga ada yang ditugaskan untuk mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Dan malaikat-malaikat pemikul arsy. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan malaikat-malaikat para pemikul arsy dan yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman sembari mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, begitu besar kasih sayangmu dan begitu besar ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, maka ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ini doa malaikat para pemikul arsy yang senantiasa mereka ucapkan. Mereka memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa ingat kepada Allah dan senantiasa bertaubat kepadanya. Tatkala melakukan kesalahan, ingat kemudian bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Di antaranya disebabkan karena doa malaikat yang terus mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengampuni orang-orang yang bertaubat. Nah, adapun jumlah malaikat pemikul arsy tatkala hari kiamat, arsy akan dipikul oleh 8 malaikat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu di atas mereka, ini di atas manusia pada hari itu, ada 8 malaikat. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita ketahui bahwasanya jumlah malaikat pemikul arsy di yaumul qiyamah ada 8. Itu yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Kemudian di antara tugas malaikat juga barakallahu fikum, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikat membawa ruh. Ruh di sini tafsirnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dinamakan dengan ruh karena dengan wahyulah hati-hati manusia dapat hidup, sebagaimana dengan ruh yang asli jasad-jasad manusia dapat hidup. Sehingga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan ar-ruh. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikat untuk menyampaikan ruh kepada orang-orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar hamba-hamba yang terpilih tersebut mengingatkan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali aku, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dari ayat ini barakallahu fikum, surat An-Nahl ayat yang kedua, kita mengetahui bahwasanya di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling mulia, malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati sebagai muta', malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, nazzala bihi ruhul amin. Al-Quran ini diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril yang amin, yang aman. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Allah subhanahu malaikat Jibril turunkan Al-Qur'an ini kepada hatimu, litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi termasuk daripada orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dari sini barakallahu fikum kita ketahui bahwasanya nama malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surat At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati malaikat Jibril alaihi salam dengan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya wahyu tersebut adalah ucapan yang disampaikan oleh rasulin karim, utusan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril dengan rasulin karim, utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat yang memiliki kekuatan yang besar, yang makin, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, muta'in tsamamin. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang muta', malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat, tsamamin, dan dialah Jibril alaihi salam malaikat yang amin, amanah. Allah Subhanahu wa taala memuji malaikat Jibril alaihi salam dalam surat Takwir dari surat dari ayat 15 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian-pujian yang sangat harum kepada ia, malaikat Jibril alaihi assalam. Nah, kemudian ikhwan fillah azan wa azakumullah, masih banyak di sana tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada malaikat. Ada malaikat yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan, ya, yang bernama Mikail. Malaikat Mikail adalah muwakkal bil qatar alladhi yunazzalu minas sama. Malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menurunkan hujan dari langit. Yasuquhu wa yunazzil haitsu amarahu Subhanahu wa taala. Mikail alaihi salam menurunkan hujan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala, sebagaimana tadi sudah lewat sedikit tentang penjelasannya, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salam adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala nanti di akhir zaman. Dua kali tiupan. Satu kali untuk mewafatkan seluruh yang memiliki nyawa, dan tiupan yang kedua kali adalah untuk membangkitkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Tatkala manusia sudah dibangkitkan dari awal sampai akhir, dari situlah dimulai proses padang mahsyar. Ya. Ada juga di antara tugas-tugas malaikat yang ditugasi untuk meniupkan ruh di janin-janin para ibu. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh di janin-janin para ibu, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian selama 40 yauman, 40 hari menjadi nutfah, masih setetes air mani. 40 hari masih setetes air mani, itu kita semua. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari air mani tersebut menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal daging. Itu semua kita. Asal penciptaan kita dari itu semua. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin tadi, segumpal daging tadi, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk meniupkan atau untuk menyampaikan empat kalimat. Untuk menyampaikan empat kalimat. Bikat birizqihi, untuk menuliskan tentang rizki janin ini. Wajalihi, dan menuliskan tentang ajal janin ini. Wa'amalihi, dan menuliskan tentang amalan yang akan dilakukan oleh janin ini semasa hidupnya. Wasyaqin aw sa'id, dan menuliskan tentang hasil akhir dari janin ini, apakah menjadi manusia yang syaqi, manusia yang celaka, aw sa'id, atau menjadi manusia yang akan berbahagia nanti di akhirat. Itu tugas selanjutnya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh dan menuliskan empat perkara di janin yang ada di perut-perut para ibu. Kemudian barakallahu fikum, di antara tugas yang lain juga yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada sebagian para malaikat, mereka ada yang ditugaskan untuk mencabut arwah, mencabut nyawa. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kalian diwafatkan oleh malakul maut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dengan nama malakul maut, malaikat kematian. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih tentang penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama tertentu. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dengan malakul maut. Tidak ada nama-nama tertentu untuk malaikat pencabut nyawa. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala juga yang menunjukkan akan hal ini adalah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61 dan ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun." Apabila telah datang kepada salah seorang kalian waktu kematian, tawaffathu rusuluna, niscaya kalian akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat pencabut nyawa. Wahum la yufarridun, dan mereka tidaklah berbuat dengan perbuatan yang kurang. Maknanya mereka menjalankan tugas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tugaskan dan mereka laksanakan dengan sempurna. Itu adalah sifat pengerjaan tugasnya malaikat alaihimussalam. Mereka tidaklah berkurang-kurangan di dalam menjalankan tugas. Benar-benar amanah dalam menjalankan tugas sebagaimana mereka diperintahkan, mereka menjalankan. Nah, tsumaruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian tatkala kalian telah diwafatkan, kalian dikembalikan kepada tempat kembali kalian yang al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, di antara tugas-tugas malaikat juga yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan adalah ada di sana malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga amalan-amalan anak Adam. Menjaga amalan-amalan anak Adam di sini maksudnya adalah mencatat apa saja yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Mulai Allah Subhanahu wa taala berikan malaikat pada setiap insan itu tatkala telah memasuki usia taklif, tatkala telah memasuki usia baligh. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dua malaikat di setiap kita. Kita masing-masing itu memiliki dua malaikat dan dua malaikat tersebut senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan kita dan mencatat perbuatan-perbuatan kita di lembaran-lembaran yang akan menjadi bukti apakah kita akan Allah Subhanahu wa taala celakakan atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai termasuk daripada golongan orang-orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fitr ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin." Sesungguhnya di setiap kalian itu ada malaikat hafidhin, malaikat penjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa menulis apa saja yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat tersebut mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dari ayat ini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan anak Adam yang baik maupun yang buruk. Bahkan disebutkan dalam beberapa dalil bahwasanya malaikat juga menulis niat yang baik atau niat yang buruk. Sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengganjar niat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengganjar niat yang buruk apabila berhasil untuk dilaksanakan. Nah. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara tugas-tugas malaikat juga ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari al-mahalik. Menjaga manusia dari kecelakaan-kecelakaan. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari kecelakaan-kecelakaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang manusia tidak celaka di kala itu, padahal di sekitarnya ada yang berniat untuk berlaku jahat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat ini untuk menghadang yang berniat jahat tadi untuk tidak mengganggu kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayat surat Ar-Ra'd yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi." Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat pengawas dari arah depan dan dari arah belakang. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk kita keburukan, padahal ada hal-hal yang bisa menimpakan keburukan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan malaikat ini untuk menghalangi kejelekan-kejelekan tersebut agar tidak menimpa kita. Dari ayat tersebut barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menimpa manusia. Dan masih banyak di sana tugas-tugas malaikat yang lain dan juga nama-nama malaikat yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada mereka, ya, tidak Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, dan kita hanya ditugaskan untuk mengimani secara jumlatan, mengimani keberadaan mereka secara global. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara terperinci, maka kita imani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Kita percaya seperti itu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk seperti ini, ada yang ditugaskan untuk seperti ini, dan dalilnya sahih, dalilnya bukan dalil yang dhaif, maka kita percayai. Adapun penamaan-penamaan malaikat yang tidak datang dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, maka kita diharamkan untuk menamai malaikat tersebut dengan nama-nama yang lain. Nah, seperti sebagian masyhur, ya, ada di sana tersebar nama malaikat pencabut nyawa. Malaikat apa itu? Kalau yang masyhur, Izrail. Nah, ini nama dari mana? Tatkala diteliti dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya malaikat pencabut nyawa itu dinamakan dengan malaikat Izrail. Tidak ada. Dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya disebutkan dengan malakul maut, malaikat kematian itu saja. Begitu pula malaikat-malaikat penjaga neraka, sebagian juga masyhur namanya, anak juga lupa. Apa yang masyhur? Malik, malaikat Malik. Nah, ini juga tidak ada dalilnya yang menyebutkan bahwasanya penjaga neraka namanya adalah malaikat Malik. Tidak ada. Nah, dalam Al-Qur'an hanya disebut dengan khazanatu jahannam, malaikat-malaikat penjaga neraka, tanpa penyebutan namanya dengan pasti. Nah, sehingga barakallahu fikum, untuk mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka, yang harus kita percayai hanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, karena perkara malaikat adalah perkara yang gaib. Tidak bisa kita mengada-ngada, tidak bisa kita asal menyimpulkan namanya malaikat pencabut nyawa adalah ini, namanya malaikat penjaga neraka adalah ini, tanpa ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ringkas ini terkait dengan bab iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.